khusus hormati kakek Mas Teh, go Mama Iis, go Mas Harun yang punya sound system Vita Musik, yo Mas Samsul, hati pai dalan ayo ga Mas, ayo Mas Harun, Mama Iis, Mas Teh. Rasa mengati teklakoni Awasi. Mangga-mangga ya. Bagi Pak Lura, Bapak Lura maning, Bapak Lura Ali Pudi. Hening hati si bisa rasakeun Sundema.